أمجد الرابع لا بس ما أمجد يا عمر ها؟ itu bukan Umar badannya nah, bukan Amr juga Umar itu Ain Mim Ra Umar, kalau Amr itu akhirnya Wawu, Amrun kalau ini Ammaru ya Ammaru ya Ammar Nabawal Utaibul Nadi Uridu Tansiawal Tahu Ilal Nubatil Tansiat Bastati Uman Tarkimu Tata-tata Kuru Wai Amar. Ini adalah kita itu yang aku ingin menerjemahkan dalam bahasa Menerjemahkannya dalam bahasa Prancis. Apakah engkau mampu, apakah engkau bisa untuk menerjemahkannya? Nah, di pelajaran ini nanti kita akan belajar tentang Fak Lala ya. Fa'lala yufa'lilu tarjama yutarjim istamir fa'la ammaru marun kalau munada ya ammaru mabni ala dhan kalau bukan munada ya munsharif ya ammarun qala ammarun qala ammarun astabi'u bi aunillahi faqad tarjamtu qabla hada iddatin iddata kitabin kutubin. Kalau kitab itu ada alifnya mufrad, kutub jama kutubin islamiyatin aku mampu dengan pertolongan Allah maka sungguh aku akan aku telah menerjemahkan sebelum ini beberapa kitab Islam terus Kutayyiba. Uridu an uwazi'a kutayyiba al-mutarjama ala ikhwani hadithil ahdi bil-islam. Hadithinnya hadithina. Nonnya hilang kenapa? Karena mudhaf. Ini hilang. Kata aku, aku ingin membagikan kitab-kitab kecil. Satu. Kitab kecil ini. Kitab kecil yang diterjemahkan ini. Kitab kecil yang diterjemahkan ini kepada saudara-saudara. Saudara apa? Nahnu hudasau ahdin. Hadisi artinya orang yang baru masuk Islam. Pada saudara-saudara yang baru masuk Islam. Terus. Qala Ammaru. Idan atarjamahu. Apa-apa? Idan atarjamahu. Atarjama itu apa? Wazan apa itu? Fa'lala. Yufa'lil tarjama. Mudoreknya apa? Tarjama. Pak Lala. Tarjama. Nah. Loh. Iya tuh. Oh, dituntun sampai yang gitu kok malah belok lagi. Izan atujam tarjama yutarjimu. Terus? Kalau ini bacanya apa berarti? Izan atarjimu. Loh kok A itu gimana? Hamzah kan gak mesti Hamzah. Maksudnya gak mesti fathah harokatnya kan? Izan terjimu. Fi'il mudhari itu kalau madinya 4 huruf awalnya mesti di dhamma. Kalau 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf di fathah. Fa'ala yaf'alu intolako yantoliku istagfaro yastagfiru. Kalau 4 huruf mesti di dhamma. Jadi dibacanya bukan A tapi U. Idan U tarjamah. Oh, tarjai gimana? Tadi kan buat tarjama yutarjimu berarti idan utar idan ada idan. Idan utarjimu. Nah. Fi akrobi waktu waktin waktin mungkinin mungkin insya Allah. Mulai. Idan terjemahu baca terjemahu fi akrobi akrobi mudhof fil akrobi waktin mungkin insya Allah mungkinin mungkinin insya Allah. Nah, artinya kalau begitu aku akan menerjemahkannya dalam waktu dekat. Akrobi waktin, waktu yang paling dekat artinya secepat mungkin gitu. Insya Allah. Terus ya Ammar innaka tujidul lughata tujidul lughata tujidul lughata la farasiyata watata taknya dobel kenapa nasob kama yatakallama. Ah, kenapa nasab? Ahlu. Afa'ishta. Afa'ishta di Faransa. Wahai Omar. Halo? Ya, wahai Omar. Nah, untuk Omar, Omar. Apakah engkau? Mana apanya? Innaka, sesungguhnya engkau. Kok menemukan? Menemukan itu wajada ya jidu, tu jidu, ajada ya jidu, sayyid itu. Bagus dalam bahasa Perancis. Dan berbicara sebagaimana orang Perancis. Berbicara. Apakah engkau hidup di, pernah hidup di Perancis? Pernah hidup di Perancis. Terus? Ammarun. Sanatan. Asya'a itu apa? Tumbuh. Tumbuh dan berkembang di Paris. Karena sungguhnya ayahku dahulu dia bekerja di sana. Sungguhnya dia di Apa? Ikra'il ayat kota. Supon aja. Tasukun taslaw. Aman itu. Tasukun taslam. Kamu sukun selamat. Ikra'il. Sukun ketemu alif lam. Ikra'il ayati ya Ahmad. Ayati. Opak nasab atau jer? Kenapa majrur? Ikra ke lamar kok mamut. Bacalah itu kan perintah. Sudah ada fiilnya, ada fa'ilnya. Kurang apa berarti? Siapa yang mengharuskan? Sudah benar ayati, cuman dia nasab. Tanda nasabnya dengan kasroh karena jamak muannats salim. Masyaallah. Nyambung. Itu sebabnya. Bacalah ayat ini. Berapa ayatnya? Bacalah ayat-ayat ini ya. Stane. Ahmadun. Ahmad enggak boleh ditanwin. Ma yasta'idu wa qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala walakin liyatma'inna qalbi. Berkata Ahmad Setelah bertawud dan apabila ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ya Rabbku, Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah berfirman. Apakah engkau belum beriman? Allah berkata Ibrahim, tentu. Agar hatiku menjadi tenang, terus masih banyak ayat jamak. Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mataniya taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu suluduhum wa kuluduhum ila zikrillah dhalika hudallah yahdi bihi. Hudallah apa? Dhalika hudallah. Makanya kelihatan kan kalau disukun salah. Dhalika hudallah. Kenapa? Mudaf ilaih. Yahdi bihi man yasha'u wa may yudlilillahu famalahu min had. Kata apa? Min hadin. Wa idha dhikir Allah. Jadikan dulu. Allah turun. Nah. Nazala, kalau nazala turun, nazala. Allah menurunkan. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan berupa kitab. Mutasyabihan yang selalu. Mutasyabihan masanya. Ulang masanya. Masanya. Ini berulang-ulang. Yang mirip, yang berulang-ulang. Taksyairu minhu, yang bergetar disebabkan ayat-ayat tersebut. Kulit-kulit orang-orang yang takut. Kemudian menjadi tenanglah. Kulit-kulit mereka. Hingga mengingat Allah. Yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah. Allah memberikan daya dengannya. Petunjuk. Ya. Siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan. Menyesatkannya. Maka tidak ada lagi baginya, pemberi petunjuk. Satu lagi. Wa idza dzukirallahu wahdahu. Kalau mau diputus ya is. Kalau mau wasal ya wahdahu ma'azzat. Ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila Allah saja, dan apabila disebut Allah saja, menjadi benci, kesal, kalbu-kalbu yang orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dan apabila disebutkan sembahan-sembahan selain Allah, tiba-tiba mereka bergembira. Terus, yadkhulu rajulun wa yusallimu. Tahiyah apa? Tahiyatu apa ti? Bukan ti. Iya, maksudnya. Hadza huwa al-muraqibul jadid. Man kana ladai su'alun falyas'alhu. Ada seorang laki-laki masuk dan mengucapkan salam. Yadkhulu rajulun yusallim. Seorang laki-laki masuk dan mengucapkan salam. Berkata Pak Guru setelah menjawab salam. Saudara-saudara. Ini dia pengawas yang baru. Barang siapa yang ada pertanyaan, maka tanyalah kepadanya. Istamir. Minna, di antara kami, menyetap itu ya, ya. Di antara kami ada yang ikut serta dalam spesimen mahasiswa. Nah, Mas Khalil Jamiah, tentara mahasiswa, tentara universitas, spesimen mahasiswa ya, Menwa. Maskar itu kan tentara, jamiah universitas ya tadi. Sesi mungkin ya. Stamir. Naam, gitu. Bi amini sunduk bilbar. Kata pengawas. Ya. Ini. Saya ingin menunjukkan kepada kalian. Di antara para pelajar mahat ini ada yang mannya bukan siapa, mannya mausulah, ada yang mereka membutuhkan bantuan. Iya, musaadah bantuan. Ada butuh bantuan gitu aja. Maka bantulah mereka yang Allah telah berikan pada kalian. Mana yang dilakukan? Menghubungi. Kepala bendahara. Amin itu kepala pimpinan. Kepala bendahara. Ya apa istilahnya? Sunduk Ibir itu ya. Ya semacam itulah, kasir atau yang semisal. Apa? Mungkin kalau di sini ya Ami Abdullah itu. Nah, bendara am atau mudir ma'had. Bahagia. Sa'ida itu kan sa'ada, yusa'idu musa'ada. Ya sudah, kalau bahagia itu kan sulasi mujarrad. Ini kan sulasi mazid. Fa'ala, yufa'ilu, sa'ada, yusa'idu, musa'adatan. Kalau bahagia itu sa'ida, ya sa'adu. Sulasi mujarrad. Nah. Muskar itu bukan pertama ya, Pak? Kemahan? Iya, itu makan. Iya bisa juga muaskar. Perkemahannya. Bisa juga, mungkin. Okay. Ini dipastikan lagi sudah lihat. Di apa? Kamus. Apa? Perkemahan. Perkemahan. Oh iya. Iya. Mana yang salah ini, Bang? Enggak. Mu'askaril Jami'ah. Ini ditakir ini ya, Pak Nabila? Sudah, ditakir. Saya teliti benar? Kamus. Kamus apa ini? Kem pelatihan. Iya, kemah, perkemahan. Muaskar. Kalau tentara askar gitu ya, tanpa mim. Nah, ikut serta dalam perkemahan, itu saja mungkin. Perkemahan jamiah, universitas, kampus. Coba diulangi lagi pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan sorok sebentar. Tasriful ajwaf ini, baru ini. Tasriful ajwaf mimbabi fa'ula yaf'ulu. Ajwaf itu yang bagaimana? Ya, karena apa Isa? Ajwaf itu fi'il yang ain fi'ilnya itu huruf jelas. Dari bab fa'ula yaf'ulu. Qala yatulu tulan. Nakra' wahid isnin salasa. Qala yatulu tulan tawilun matulun tul la matul maqalun maqalun maqalun siwan tol. Hadi maklum. Qala qala qalu qala qala la tulna tulta tulna tulti tulna tulna tulta tulna. Mudore. Gracias.